Kerinya subur makmur, itu dia Nusantara. Rakyat kiat membangun dari desa sampai kota. Semangat yang menyala mewujudkan cita-cita. Sahabat semua bangsa, cinta damai selamanya. Murah senyum, aduh darah. Lemah lembut gayanya, paling ayu di dunia. Negeri penuh budaya, aneka ragam kesenian. Marilah kita jaga kelestarian.